Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Kita masih pada syarah hadis dari Abdullah bin Zam'ah radhiyallahu an, masih pada bab al-wasiyah bin nisa, berwasiat kebaikan kepada kaum wanita. Dalam hadis ini disebutkan bahwa Abdullah bin Zam'ah radhiyallahu an mendengar Nabi alaihi salatu wassalam berkhutbah, dan di dalam khutbahnya beliau menyebutkan tentang an-naqah, unta yang merupakan mukjizat Nabi Saleh alaihissalam dan orang yang menyembelihnya. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam membaca ayat idzim ba'atsa ashqaha, ketika orang yang paling celaka di antara mereka bangkit dengan cepat. Imba'atsa laha rajulun azizun, yakni orang yang kuat fisiknya, perkasa, bangkit dengan cepat. Orang yang sangat jahat lagi disegani di kaumnya. Kemudian beliau menyebutkan dalam khutbahnya tersebut tentang an-nisa, kaum wanita. Lalu beliau menasihati para sahabatnya berkaitan dengan kaum wanita. Faqala, maka beliau menyatakan, ya'midu ahadukum fayajlidu imra'atahu jaldal abdi fal'allahu yudaji'uha min akhiri yaumih. Pantaskah salah seorang di antara kalian mencambuk istrinya sebagaimana seorang tuan mencambuk budaknya, hamba sahayanya? Maka bisa jadi di akhir harinya dia mencampuri istrinya tersebut yang telah dia cambuk tadi. Kemudian beliau menasihati mereka tentang tertawanya sebagian para sahabat karena ada yang buang angin atau kentut. Beliau menegur mereka, menasihati mereka, lima yadhaku ahadukum mimma yaf'alu, mengapa salah seorang di antara kalian tertawa terhadap suatu perkara yang dia melakukannya, yang ada padanya. Hadis muttafaqun alaih. Terakhir kita sebutkan faidah berkaitan dengan makan daging unta. Ini tambahan dari Syekh Ibn Utsaimin rahimahullah setelah beliau menasihati atau menjelaskan tentang tidak pantasnya seseorang tertawa karena ada yang buang angin. Tidak perlu ditertawakan atau tertawa. Memang ada suatu kaum yang mereka ketika ada temannya buang angin, mereka tidak peduli, yakni menganggap hal yang biasa sebagaimana batuk atau yang lainnya, tidak marah. Namun ada juga yang tidak nyaman atau marah ketika ada yang terang-terangan buang angin, tetapi tidak tertawa, cuma tidak nyaman, dianggap tidak sopan, Jadi ada dua adat di tengah-tengah kita atau di manusia. Ada yang menganggap buang angin itu hal yang biasa, sehingga tidak perlu dipermasalahkan, tidak perlu malu, tidak perlu tidak perlu dipermasalahkan ataupun tidak perlu malu ketika ada orang yang buang angin, sebagaimana dia tidak perlu malu ketika batuk ataupun yang sejenisnya. Tetapi ada juga yang menganggapnya aib, sehingga ketika dianggap aib oleh suatu kaum, hendaknya dia pergi ataupun minta maaf ketika buang angin. Tapi tetap tidak boleh tertawa atau mentertawakan orang yang buang angin, karena suaranya atau yang sejenisnya. Dan yang lebih tidak pantas lagi adalah dipermainkan. Ada sebagian orang, orang awam, dia mempermainkan buang angin, kuat-kuatan, banyak-banyakan. Ini bahaya, tidak boleh, tidak pantas. Tertawa saja enggak boleh, dicela, apalagi buat mainan. Tidak, sangat tidak beradab. Beliau menambahkan di sini, pada kesempatan ini aku akan atau aku ingin atau senang menjelaskan suatu permasalahan yang sudah tersebar di tengah-tengah orang awam, yaitu permasalahan daging unta. Sudah diketahui bahwasanya daging unta apabila dimakan oleh seseorang, dalam badan dia sudah berwudu, maka wudunya batal. Dan wajib atasnya untuk berwudu apabila dia ingin sholat. Sama saja apakah yang dia makan itu masih mentah atau sudah dimasak, atau daging murni yang dia makan tanpa tulang, atau berupa hatinya, hati unta yang dia makan, atau ususnya, jeroannya, atau perutnya, atau jantungnya, atau parunya. Ketika bagian-bagian unta tersebut dimakan oleh seseorang dan dia sudah berwudu, maka wudunya batal. Nah, dikarenakan Nabi alaihissalatu wassalam tidak mengecualikan sedikitpun dari bagian daging unta, apakah tulangnya, dagingnya, atau hatinya, jantungnya, atau yang lainnya. Wa inna maqala, beliau menyatakan, tawaddu'u min luhumil ibili, berwudulah kalian karena makan daging unta. Beliau ditanya, apakah kami harus berwudu karena makan daging unta? Faqala na'am, ya, engkau harus berwudu, atau kalian harus berwudu. Min luhumil ghanam, kalau kami makan daging kambing, bagaimana wahai Nabi? Apakah juga harus berwudu? Qala in syi'ta, jika engkau mau, tafadhal, silakan berwudu, tapi tidak wajib, hanya mustahab, disunnahkan. Hadis riwayat Al-Imam Muslim dari Jabir bin Samurah radhiyallahu an. Lahmul ghanam la yanqudu al-wudu'a. Makan daging kambing tidak membatalkan wudu. Demikian pula makan daging sapi. Demikian pula daging kuda tidak membatalkan wudu. Tetapi makan daging unta itulah yang membatalkan wudu. Apabila engkau makan daging unta, apakah yang mentahnya atau yang sudah dimasak, wajib atasmu untuk berwudu. Fa amma syurbu labaniha, adapun minum susunya, susu unta. Oh tadi bagian daging dan yang sejenisnya itu semuanya membatalkan wudu. Sekarang permasalahannya bagaimana dengan susunya? Fa inna sahiha annahu laisa binaqidin lil wudu'i. Maka pendapat yang benar adalah minum susu unta bukan pembatal wudu. Dikarenakan Nabi alaihissalatu wassalam ketika memerintahkan al-uraniyin agar keluar menuju unta sodakoh, mereka punya penyakit, penyakit kulit, mereka minta kepada Nabi apa obatnya. Maka Nabi memerintahkan mereka untuk pergi ke tempat unta-unta sodakoh dan agar mereka minum dari susu-susu unta tersebut dan juga dari air kencingnya, air kencing unta. Lam ya'murhum bil wudu'i, namun Nabi tidak memerintahkan mereka yang minum susu unta tersebut untuk berwudu. Walau kana wajiban la'amarahum bihi, seandainya wajib berwudu karena minum susu unta, niscaya Nabi akan memerintahkan mereka untuk berwudu. Fa'in tawaddu'ta fahuwa ahsanu, namun kalau engkau berwudu karena minum susu unta, maka ini yang lebih baik, disukai, dianjurkan. Ammal wujubu fala, adapun wajib maka tidak, tidak sampai wajib. Wa kadzalika al-maraqu la yajibu al-wudu'u minhu, demikian pula marak, kuah, kuah daging unta. Seorang masak daging unta atau tulangnya atau bagian yang lainnya, maka ada kuahnya, marok. Maka ketika dia makan atau minum maroknya, kuahnya, maka tidak wajib berwudu karenanya. Namun wa in tawaddata fahu ahsanu, namun seandainya engkau berwudu maka itu yang lebih baik. Amal lahmu falabud, adapun dagingnya, daging unta yang dimakan, maka mesti harus berwudu ketika mau sholat. Wa kadzalika asyahmu falabudda minal wudu'i minhu, demikian pula gajih atau lemak, lemak unta ketika dimakan maka wajib berwudu karenanya. Qala Asy-Syaikh rahimahullah, yaqulu ba'dun nasi, sebagian orang berkata, inna sababa anna ar-rasula sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam kana fi walimatin wa kana lahmuha lahma ibilin. Ada yang mengatakan bahwasanya sebab diperintahkannya berwudu karena makan daging unta adalah bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam pernah menghadiri suatu walimah, pesta pernikahan ataupun yang lainnya, dan daging yang disuguhkan di walimah tersebut adalah daging unta. Wa annahu kharajat rihun min ba'dil hadirina wa la yadri man, dan ada sebagian yang hadir di walimah tersebut buang angin dan tidak tahu siapa orangnya. Faqala ar-rasulu sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, maka Rasulullah alaihi salatu wassalam bersabda, man akala lahma ibilin falyatawadda, siapa saja yang makan daging unta hendaknya dia berwudu. Faqama jami'ahum yatawaddu'un. Akhirnya seluruh yang hadir di walimah tersebut tentunya mereka makan hidangan yang disuguhkan daging unta. Maka seluruhnya bangkit dan berwudu karena diperintahkan oleh Nabi dalam hadis ini. Namun wa ja'alu hadza asbaba fi an insana yatawaddau min lahmil ibli. Maka sebagian orang tadi menjadikan kisah ini sebagai sebab wajibnya seorang berwudu ketika makan daging unta. Wa hadza haditsun batilun. Namun hadis tadi adalah hadis yang batil. La asla lahu, tidak dasarnya. Dicari di kitab ini enggak ada. Yani hadis palsu, hadis buatan orang. Wa innama ar-rasulu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam amara bil wudu'i min lahmil ibli li hikmatin. Ya'lamuha Allahu qad na'lamuha nahnu wa qad la na'lamuha. Namun ar-rasulu alaihi salatu wassalam memerintahkan berwudu karena makan daging unta itu karena suatu hikmah yang diketahui oleh Allah. Kita bisa mengetahuinya, namun ada juga yang tidak mengetahuinya. Ada di antara kita yang mengetahuinya, ada juga yang tidak. Yang jelas pasti ada hikmahnya yang Allah ketahui. Al-muhimmu nahnu alaina, tetapi yang jelas, yang penting buat kita adalah nahnu alaina an naqula, wajib atas kita untuk mengatakan sami'na wa ata'na, kami mendengar dan kami taat. Itu menjadi ucapan seorang mukmin, prinsip mendasar kaum muslimin. Sami'na wa ata'na, kita mendengar dan kita taat ketika diperintahkan dalam suatu ibadah, baik kita mengetahui hikmahnya maupun tidak. Karena mengetahui hikmah bukan perkara yang wajib, tetapi yang wajib adalah sami'na wa ata'na, kita mendengar dan kita taat. Amarana ar-rasulu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam an natawadda'a min nuhumil ibli idza akalna minha fasam'an wa ta'atan. Rasulullah alaihi salatu wassalam memerintahkan kita umat Islam agar berwudu apabila makan daging unta. Maka kita mendengar dan mentaatinya. Selesai syarah hadis tersebut. Kita lanjutkan hadis yang berikutnya. Qala al-Imam An-Nawawi rahimahullah, berkata al-Imam An-Nawawi rahimahullah, wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam la yafrak mu'minun mu'minatan in kariha minha khuluqan radhiya minha akhara aw qala ghairahu, rawahu Muslimun. Dan dari Abu Hurairah radhiyallahu an, beliau berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, janganlah seorang mukmin membenci seorang mukminah, mukmin perempuan, orang beriman perempuan, apabila dia tidak menyukai satu akhlaknya, satu sifatnya, satu perangainya, niscaya dia akan ridho, akan rela, akan senang dengan akhlak atau perangai yang lainnya. Hadis riwayat al-Imam Muslim rahimahullah. Wa qalu yafrak, ucapan atau sabda Nabi yafrak huwa bi fathil ya'i wa iskanil fa'i wa fathir ra'i maknahu yubghidhu. Maknanya yafrak adalah yubghidhu, membenci. Yuqalu farikatil mar'atu zaujaha wa farikaha zaujuha. Dikatakan seorang wanita membenci suaminya dan sang suami membenci istrinya. Bikasri ra'i yafrakuha bifathiha ay abghadaha, yani membencinya. Wallahu a'lam. Asyarah dzakara al-mu'allifu rahimahullah fi ma naqalahu an Abi Hurairah radhiyallahu an anna an-nabiyya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam qala. Penulis al-Imam An-Nawawi rahimahullah menyebutkan dalam hadis yang beliau nukilkan dari Abu Hurairah radhiyallahu an bahwa Nabi alaihi salatu wassalam bersabda, la yafrak mu'minun mu'minatan, janganlah seorang mukmin membenci mu'minah. In kariha minha khuluqan radhiya minha khuluqan akhara. Jika dia membenci atau tidak menyukai satu akhlak, satu perangai darinya, niscaya dia akan suka darinya perangai yang lainnya. Al-firku yani al-baghdha wal-adawata. Al-firk adalah kebencian dan permusuhan. Yani la yu'adi al-mu'minu al-mu'minata kazaujatihi masalan. Maksudnya, janganlah seorang mukmin memusuhi dan membenci mukminah, orang beriman perempuan, seperti contohnya istrinya. Janganlah seorang suami membenci istrinya karena suatu perangai yang ada pada istrinya yang tidak dia sukai. La yu'adiha wa yubghidhuha idza ra'a minha ma yakrahuhu minal akhlaqi. Janganlah seorang suami memusuhi istrinya dan membencinya apabila dia melihat dari istrinya sesuatu dari akhlak yang tidak dia sukai. Suatu sifat perangai istrinya yang tidak dia sukai. Mengapa tidak boleh membenci istrinya karena suatu perangai yang tidak disukainya? Padzalika li'annal insana yajibu 'alaihil qiyamu bil 'adli. Hal itu dikarenakan seseorang wajib menegakkan keadilan, wajib berlaku bersikap adil. Wa yura'iya al-mu'amala lahu bima taqtadhihi haluh. Dan hendaknya dia memperhatikan orang yang dia bermuamalah dengannya, berinteraksi dengannya, bergaul dengannya dengan perkara yang menjadi tuntutan dan konsekuensi kondisinya, keadaannya. Wal adlu ayuwazana baina sayyiati wal hasanati. Yang namanya adil adalah penimbangan antara kejelekan-kejelekan dan kebaikan-kebaikan. Wa yunzara ayyuhuma aktsaru wa ayyuhuma a'zamu waq'an. Dan dilihat mana di antara keduanya, kejelekan dan kebaikan tersebut, yang lebih banyak, dan mana dari keduanya yang lebih besar kejadiannya ataupun prakteknya. Fayughlaba makana aktsara wa makana ashadda taktsiran. Maka dimenangkan, diunggulkan atau jadi barometer, jadi ukuran yang paling banyak dan yang paling besar pengaruhnya. Itu yang jadi patokan. Kalau yang paling banyaknya, paling besarnya kebaikan, berarti itulah yang kita jadikan timbangan. Berarti dia orang yang baik, berhak untuk dimaafkan atas kesalahannya. Li'anna hadza huwa al-'adlu, dikarenakan inilah yang namanya keadilan, menimbang kebaikan dengan kejelekan. Ini hukum secara umum kepada kaum muslimin. Berbeda kalau menyikapi orang yang membahayakan kaum muslimin seperti ahli bid'ah, maka jangan diterapkan hal ini. Ketika kita melihat seorang yang membahayakan akidah manhaj kaum muslimin dari kalangan ahli bid'ah, maka kita hanya menerangkan kesalahannya, kebid'ahannya, supaya kaum muslimin waspada, tidak usah diterangkan kebaikannya. Kecuali kalau babnya cerita atau menjelaskan biografi, sejarah, maka jelaskan semuanya dari A sampai Z tentang biografi si fulan, termasuk ahli bid'ah. Tetapi kalau babnya adalah memberikan peringatan kaum muslimin, memperingatkan kaum muslimin dari ahli bid'ah atau dari orang yang jelek, maka cukup dijelaskan kejelekannya, supaya kaum muslimin hati-hati dan waspada dari orang tersebut. Nah, Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kita untuk berlaku adil dalam Al-Quran, surat Al-Maidah ayat yang ke-8. Ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina lillahi syuhada'a bilqisth wa la yajrimannakum syana'anu qaumin 'ala alla ta'dilu i'dilu huwa aqrabu littaqwa wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kalian penegak kebenaran, orang-orang yang menegakkan kebenaran lillah, karena Allah, ikhlas karena Allah. Dan jadilah kalian para saksi dengan keadilan, menyaksikan atau bersaksi dengan keadilan. Dan janganlah kebencian kalian kepada suatu kaum membawa kalian, mendorong kalian untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah kalian, karena berlaku adil itu lebih dekat kepada takwa. Bertakwalah kalian kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kalian lakukan. Yani la yahmilukum bughdhuhum ala adamil adli. Maksudnya janganlah kebencian kalian kepada mereka membawa kalian, membuat kalian untuk berlaku tidak adil. I'dilu walau kuntum tubghidunahu. Berbuat adillah, bersikap adillah kalian, walaupun kalian membencinya, membenci orang yang kita akan sikapi dia dengan adil. Walihada lamma ba'athan nabiyyu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam Abdullah ibn Rawahah radhiyallahu an ila ahli Khaybar liyakhrus alaihim thamar an-nakhl. Wa kana an-nabiy sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam qad 'amala ahla Khaybar hina fatahaha 'ala an yakfuhu al-ma'unata wa yaqumu bi islahin nakhil wa zar'i wa lahum an-nisfu. Karena inilah ketika Nabi alaihi salatu wassalam mengutus sahabatnya Abdullah bin Rawahah radhiyallahu an ke penduduk Khaybar, orang-orang Yahudi, agar Abdullah bin Rawahah menaksir, mengkira-kira berapa hak mereka, bagian mereka dari buah kurma. Dikarenakan Nabi alaihi salatu wasallam telah mempekerjakan penduduk Khaybar, orang-orang Yahudi yang tinggal di Khaybar, dipekerjakan oleh Nabi ketika Nabi menaklukkan Khaybar, agar mereka bisa mendapatkan bekal dari pekerja tersebut. Dan memang karena mereka ahli di bidang perkebunan, pertanian, ahli di bidang menanam pohon kurma. Kalau para sahabat yang bekerja, mungkin sedikit hasilnya, maka dipekerjakan mereka, orang-orang Yahudi yang ada di Khaybar, dijadikan sebagai para pekerja. Mereka tugasnya adalah memperbaiki tanaman kurma dan tanaman yang lainnya, dan mereka mendapatkan bagian setengah dari hasil panen perkebunan tersebut. Fakana yab'atsu 'alaihim man yakhrusu 'alaihim ats-samarata fab'atha ilaihim 'Abdullah ibn Rawahah Maka Nabi alaihissalatu wassalam mengutus kepada mereka penduduk Khaybar, orang yang akan menaksir berapa bagian mereka dari buah-buahan tersebut. Maka Nabi mengutus kepada mereka Abdullah bin Rawahah. Fa kharasaha alaihim. Maka Abdullah bin Rawahah menaksir berapa bagian mereka dari hasil perkebunan tersebut. Tsumma qala lahum. Kemudian Abdullah bin Rawahah berkata kepada mereka, orang-orang Yahudi Khaybar, ya ma'asyarul Yahudi, wahai orang-orang Yahudi, antum abghadu al-khalqi ilayya, kalian adalah makhluk yang paling aku benci. Qataltum anbiya Allahi azza wa jalla, kalian telah membunuh nabi-nabi Allah azza wa jalla. Wa kadzabtum ala Allahi, dan kalian telah berdusta kepada Allah. Wa laisa yahmiluni bughdhi iyyakum ala ay an ahifa alaikum, tidaklah kebencianku kepada kalian membuatku berlaku zalim kepada kalian. Qad kharastu 20 alfa wasqin min tamrin, sungguh aku telah menaksir bagian kalian, atau aku telah menaksir ada 20 ribu wasak kurma. Fa in syi'tum falakum wa in abaitum faliya, jika kalian mau maka untuk kalian, jika kalian enggan maka untukku. Faqalu bihadza qamatis samawati wal ardu, maka para atau orang-orang Yahudi tadi berkata, dengan keadaan ini, dengan keadilan inilah maka langit-langit dan bumi menjadi tegak. Qad akhadnaha, kami menerima keputusanmu wahai Abdullah bin Rawahah. Qala fakhruju, maka Abdullah bin Rawahah mengatakan, silakan kalian pulang. Yani para sahabat mereka adalah orang-orang yang sangat benci kepada orang-orang Yahudi. Alasannya karena orang-orang Yahudi adalah orang-orang yang membunuh para nabi. Namun kebencian mereka tidak membuat mereka berlaku curang. Ketika memang orang Yahudi punya hak, maka diberikan haknya, yaitu setengah hasil panen, sekitar 20 ribu wasak. Satu wasak 60 sok, satu sok 3 kilogram, yakni ribuan ton hasilnya. Sangat besar sekali. Insyaallah nanti kita lanjutkan pada pertemuan yang datang. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.